Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari beberapa hadis terkait dengan keutamaan khusus untuk sholat subuh berjamaah dan sholatul asar dengan berjamaah di masjid. Maka di sini masih tersisa satu hadis tentang masalah itu, yakni hadis yang ke-1052. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Buraidah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh rusak amal solehnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bahaya dan dosa meninggalkan sholat, khususnya sholat asar. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu termasuk dosa besar. Namun mereka berselisih apakah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu dikafirkan ataukah tidak. Para ulama sepakat barang siapa yang menentang kewajiban sholat 5 waktu, ada unsur penentangan, maka dinyatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Ijma, tidak ada perselisihan padanya. Yang diperselisihkan itu ialah kalau tidak menentang kewajiban sholat tapi tidak sholat, karena malas, karena abai, ya. Nah. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, beliau memilih pendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat walaupun tidak menentang kewajibannya, maka dikatakan kafir, keluar dari Islam. Sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka selama tidak menentang kewajiban sholat masih muslim, tapi dia pelaku dosa besar, fasik. sebagian berpendapat dirinci, kalau sholatnya itu bolong-bolong masih sholat sebagian, enggak sholat sebagian, maka tidak dikafirkan. Tapi kalau ditinggalkan secara total, enggak sama sekali, maka baru dikafirkan. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu melakukan kekufuran, tapi kufur ashghar yang diistilahkan dengan kufran duna kufain, kekufuran yang tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam. Tapi semuanya sepakat bahwasanya meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa apa? Dosa besar. Barakofikum. Tak ada yang kemudian mengatakan dosa kecil. Tak ada yang mengatakan biasa dosanya, tak ada. Ya. Nah, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja itu sholatul asar. Maka dalam hadis ini disebutkan man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh rusak amal solehnya. Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang maksud amal solehnya rusak dengan sebab meninggalkan sholat asar. Sebagian berpendapat yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang menentang kewajiban sholat asar, maka dia dikatakan kafir, yang dengan kekafirannya itu seluruh amal solehnya rusak. Nah, sebagian lagi berpendapat bahwa yang dimaksud hadis ini ialah seluruh amal soleh yang dilakukan pada hari itu rusak. Jika hari itu dia meninggalkan sholat apa ini? Sholat asar. Nah, kemungkinan pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Karena pendapat yang pertama ini mutafak alaih, karena meninggalkan sholat dengan sengaja dengan menentang kewajiban jelas ijma dia kafir murtad. Dan kalau sudah murtad semua amal solehnya rusak. Tapi di sini disebutkan secara khusus tentang sholat asar, maka yang dimaukan ialah seluruh amal solehnya pada hari itu ketika dia meninggalkan sholat asar dengan sengaja walaupun tidak menentang kewajibannya, maka rusak semuanya. Ini menunjukkan betapa sholat asar ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, sholat ini juga merupakan kewajiban bagi umat-umat sebelum kita. Tapi mereka tidak seperti sholat yang kita lakukan, ya. Nah, beda cara. Sholat asar ini termasuk salah satu yang diwajibkan untuk umat sebelum kita, tapi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga sholat asar dihapus kewajibannya dari umat-umat sebelum kita karena dianggap tidak ada yang konsisten. Nah, sholat asar ini kemudian diwajibkan untuk umat kita Nabi Muhammad SAW dan tidak ada penghapusan, maka sholat asar ini menjadi pembeda antara sholat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat sebelumnya. Nah, kalau mereka melaksanakan sholat-sholat yang lain, ya, walaupun beda cara, beda rokaat, ya, jumlah rokaatnya beda, tapi sholat asar termasuk khususiyah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus sebabnya salat asar ini menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebut dengan apa ini? As-shalatul wusta. Ya. Hafidhu 'alash-shalawat was-shalatil wusta. Hendaklah kalian menjaga salat-salat lima waktu itu, khususnya salat wusta. Jumhur mufassirin menjelaskan bahwasanya di mas as-shalatul wusta di sini ialah salatul asar. Disebutkan secara khusus itu menunjukkan punya kelebihan khusus. Nah, taib sangat disayangkan ketika kita melihat masjid-masjid kosong, ya, ketika salatul asar. Ini yang kita jumpai, ya. Padahal salat asar ini lebih utama daripada salat maghrib, ya kan? Salat maghrib kumpul. Nah, salat asar kosong, ya. Nah, barakallahu fikum. Ada saja halangan, ada saja alasan, tapi tidak bisa diterima, ya. Karena kita kegiatannya harus menyesuaikan dengan syariat, bukan syariat yang diharuskan menyesuaikan dengan jadwal kita. Kalau waktunya sholat ya sholat, bukan waktunya kerja kerja. Sholat nanti menyesuaikan jadwal kerja, nggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang kemarin ditanyakan, ya, tentang penundaan sholat dikarenakan jam istirahat. Nah, ditunda dari waktu sholat. Nah, ini namanya syariat dipaksa menyesuaikan dengan apa ini? Kegiatan kita. Ini enggak boleh. Yang benar kegiatan kita yang harus menyesuaikan dengan ketentuan syariat, termasuk masalah waktu sholat. Barakallahu fikum. Taib, selanjutnya bab yang ke 189. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babu fadlil masjid al-masajid. Bab keutamaan berjalan menuju ke masjid untuk sholat. Ya. Kalau tadi keutamaan sholat-sholatnya, kalau yang ini keutamaan pergi ke masjid untuk sholat. Hadis yang ke 1053. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzula kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid sebelum zawal, ghadah itu qabla zawal, atau pergi ke masjid setelah zawal, roha itu ba'da zawal, maka Allah Ta'ala akan menyediakan baginya di surga nuzul, hidangan istimewa, setiap sebelum zawal atau setelah zawal. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat alim Bukhari Muslim. Insyaallah, ya. Ini hadis ini benar-benar memotivasi kita untuk semangat berangkat ke masjid melakukan sholat jamaah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka yang pergi ke masjid untuk sholat jamaah, akan disiapkan nuzul fil jannah. Nuzul itu ma yu'addu lidhaif, jamuan yang disiapkan untuk tamu. Nah, di surga. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau dapat undangan jamuan makan istimewa, ya, datang apa enggak? Datang, apalagi itu menu favorit, ya. Nah, dari jauh pun datang, ya. Istimewa, makannya bisa sepuasnya, ya kan? Taibar Fiko pasti akan datang, ya kan, dari segala penjuru. Apalagi tempatnya juga istimewa, ya. Nah demikian. Kalau seandainya manusia itu menyadari tentang keutamaan ini, maka seharusnya semangat untuk berangkat ke masjid untuk sholat. Karena berangkatnya saja, belum sholatnya, itu sudah berpahala. Allah Ta'ala menyiapkan nanti di surga untuk mereka-mereka yang rajin berangkat sholat jamaah ke masjid, hidangan istimewa, jamuan istimewa di surga nanti. Nah, di sini kullama ghada'u roha, setiap sebelum zawal atau setelah zawal, ini waktu akhirat, ya. Nah, jadi sama namanya saja tapi hakikatnya berbeda. Nah, kalau sebelum zawal berarti sholat apa itu? Sholat subuh. Nah, kalau setelah zawal ya Tuhur, Asar, Maghrib, Isya itu, ya. Nah, itu waktu dunia. Tapi waktu di akhirat nanti namanya saja sama, tapi secara hakikat berbeda. Nah, jamuan-jamuan di dunia namanya saja yang sama, tapi beda hakikat jamuannya. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-1054. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darjatan. Rawahu Muslim. Juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, para siapa yang bersuci di rumahnya di perbudu, kemudian pergi menuju ke salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk melaksanakan salah satu sholat fardu yang Allah tetapkan, maka langkah-langkahnya dihitung. Satu langkah menghapus kesalahan, satu langkah berikutnya menaikkan derajat seseorang di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, baik, jadi dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi mereka yang berangkat sholat berjamaah ke masjid. Kalau tadi disiapkan jamuan istimewa di surga, yang ini kesalahannya dihapus, yakni as-shagha'ir, dosa-dosa kecilnya, dan derajatnya diangkat. setiap melangkah, ya. Selangkah dihapus kesalahannya, selangkah lagi naikkan derajatnya, terus begitu. Masya Allah. Nah, demikian. Nah, di dalam surga itu juga begitu, banyak tingkatan. Satu tingkatan surga ke surga berikutnya itu seperti langit dan bumi jaraknya. Luas, fasilitasnya full, naik lagi tambah bagus lagi, ya. Nah, semakin tinggi derajatnya di surga, semakin istimewa pelayanannya, semakin mantap nikmat-nikmat yang Allah sediakan di sana. Nah, di sini secara khusus ditujukan bagi mereka yang berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa mereka yang berangkat ke masjid dengan naik mobil atau dengan naik sepeda motor juga dapat. Hanya saja karena perputaran langkah lebih banyak dengan apa ini kaki, maka yang lebih afdol itu dengan kaki tadi. Jika hal itu tidak memberatkan dan tidak sampai ketinggalan sholat jamaah, ya. Kalau jalan kaki Sidayu Surabaya untuk sholat isya, nah, habis waktu, ya. Nah, jauhan, ya. Nah, jadi bukan berarti harus dengan jalan kaki, tapi boleh naik kendaraan. Cuma jalan kaki di jarak yang memungkinkan itu lebih afdal, karena langkahnya semakin banyak. Nah, adapun kalau dosa besar, apalagi yang terkait dengan hak-hak manusia, maka tidak bisa dihapus begitu saja dengan berangkat ke masjid, ya. Tapi harus dengan apa ini? Taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi semangat, ya. Begitu. Nah, orang itu kalau ditunjuk, nah, ya, dinaikkan jabatannya gitu, telepon, ya. Pak, ini direktur memutuskan jabatannya naik, Pak, gajinya naik, tapi Bapak harus sekarang menghadap beliau kantor gitu. Nah, pasti dia kenapa ini bergegas, ya kan, membatalkan semua janji-janjinya sama yang lain, ya. Jadi, kalau enggak ditemui saat itu, batal kenaikan pangkat dan gaji. Segera. Nah, gak ada mobil, gak ada motor, nah, jalan saja, ya. Nah, gitu. Semangat, ya kan. Kenapa? Mau naik motor gak ada, naik mobil gak ada, dalam keadaan bayang-bayangnya sudah, masya Allah, gajinya naik, pangkatnya naik, ya kan. Nah, ya ini secara gratis dinaikkan derajat jadi surga. Kenapa gak semangat? Jadi, ya. Nah, begitulah manusia, ya. Kalau ngurus dunia semangat, kalau ngurus akhirat malas, ya. Tapi terpedaya dengan tipu daya setan, ya. Nah, kenapa? Ya begitulah manusia itu pendek jalan pikirannya, ya. Nah, apa yang dilihat, apa yang dinikmati di dunia itu seolah-olah itu yang harus dijadikan skala prioritas. Kalau akhirat kan masih jauh, ya kan. Nah, sehingga masalah-masalah seperti itu gampang, nanti-nanti saja gitu, ya. Nah, padahal kalau enggak segera dilakukan, kita akan kelewatan, ya. Nah, kan kita enggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. mungkin kita kemudian minta tunda, itu enggak bisa. Sehingga segera dimanfaatkan keutamaan semacam ini. Berangkat ke masjid, ya. Nah, begitu. Supaya dosa-dosa kita yang banyak dihapus, supaya nanti ketika di surga derajat kita apa ini dinaikkan terus, semakin naik derajatnya semakin bagus kenikmatannya akan didapatkan. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke 1055. Wa'an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansar la a'lam ahadan ab'ada minal masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu salatun faqila lahu law istaraita himaran litarkabahu fidhulma'i atau fidhulma'i wa firramba'i qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu ayyuk yuktabari mamsaya ilal masjid warju'i ila idha raja'tu ila adi. Faqala Rasulullah SAW qad jama'allahu laka dhalika kullahu. Ruwahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ubay ibn Ka'ab, semoga Allah meridainya, beliau berkata, tidak ada seorang pun dari penduduk Ansor yang rumahnya lebih jauh daripada rumahku ke arah masjid. Ya. Nah, sehingga dia tidak pernah telat sholat jamaah. Jadi paling jauh rumahnya dari masjid, tapi tidak pernah ketinggalan sholat. Maka dikatakan kepadanya, seandainya engkau beli keledai, nah saat itu kendaraan tunggang, ya, kamu beli keledai supaya bisa engkau naiki ketika malam sangat gelap, ketika cuaca sangat panas gitu. Maka dia pun berkata, aku tidak senang kalau posisi rumahku di samping masjid saat ini, ya. Aku menginginkan agar langkah kakiku ke masjid dan ketika pulang dari masjid kembali ke keluargaku dicatat sebagai kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, songkoh, semua keinginanmu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala menjadi milikmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini merupakan gambaran yang konkret, yang nyata, contoh nyata bagaimana keutamaan orang yang berjalan menuju ke masjid dengan jalan kaki, ya. Ketika rumahnya jauh dari masjid, tidak kemudian berpikir bagaimana pindah dekat masjid, tapi sudah dinikmati saja rumah yang ada itu, nggak usah pindah. Justru dimanfaatkan untuk dapat mengamalkan keutamaan berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Karena ketika jalan ke masjid dan pulang dari masjid dicatat sebagai pahala. Kalau semakin banyak langkahku, semakin banyak pahalaku, ya. Nah, begitu. Itu lebih aku sukai daripada aku harus pindah rumah dekat masjid. Karena orang kan berpikir kalau rumah dekat masjid kan enak, ya kan? Gitu, sehingga enggak usah jauh-jauh. Nah, kalau memang belum bangun rumah, enggak masalah ya. Jadi yang dekat masjid. Tapi kalau sudah bangun rumah, jadi ya enggak usah dijual. Ya sudah, nikmati saja dan manfaatkan keutamaan berangkat ke masjid dengan jalan kaki dari rumah yang agak jauh dari masjid tadi, supaya setiap langkah dihitung sebagai apa ini? Pahala. Nah, masya Allah ya. Bahkan ditawari untuk beli kendaraan saja dia gak mau ya. Nah, supaya tetap dapat keutamaan. Dan yang lebih hebat lagi, rumahnya agak jauh dari masjid tapi gak pernah ketinggalan apa ini? Sholat jamaah. Masya Allah ya, ini termasuk keutamaan yang luar biasa ya. Biasanya kalau agak jauh kan sering telat ya. Nah, perkiraannya meleset ya. Paling 5 menit atau 10 menit dari rumah ya, ternyata sampai masjid sudah tasawuf akhir ya. Nah, begitu. Nah, biasanya orang yang benar-benar paham keutamaan sholat jamaah sejak awal bersama imam, ini benar-benar mereka menjadikannya sebagai skala prioritas. Rumahnya jauh, berarti saya harus berangkat sebelum azan dikumandangkan. Kalau berangkatnya pas iqomah, enggak nutut, ya kan? Nah, begitu. Sehingga kebanyakan begitu, orang-orang yang rumahnya agak jauh dari masjid lebih disiplin berangkatnya karena khawatir ketinggalan. Justru yang rumahnya dekat-dekat masjid itu seringnya lengah ya. Nah, oh masih azan ya, belum iqomah. Oh iqomah belum ya. Nah, selangkah aja kok ya. Nah, akhirnya ketinggalan beneran. Sudah dekat masjid rumahnya tapi ketinggalan ya kan. Nah, tarfi. Karena tadi itu sifatnya manusia semacam itu ya, suka menggampang-gampangkan atau permudah-mudahan. Barakallahu fikum. Jadi dalam hadis ini keutamaannya adalah semua langkah orang yang berangkat ke masjid dan pulang kembali ke rumahnya dari masjid ya, dihitung sebagai apa ini? Pahala. Insyaallah luar biasa ya. Dan setiap hari 5 waktu sholat, insya Allah kalau istiqomah konsisten semacam itu sampai meninggal dunia, benar-benar tabungan amal solehnya apa ini? Banyak. Nah, ini yang harus kita skala prioritaskan ya. Karena sholat kita bagus, disiplin, semangat, maka untuk urusan agama yang lain itu insya Allah disiplin ya. Nah, ambil sholatnya diperhatikan baik-baik. Tarkofiku. Hadis berikutnya yang ke 1056. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qal khalatil biqa haulal masjid fa'arada banu salimah ayan takiru kurbal masjid fa'balagha dhalika nabiyya s.a.w. faqala lahum balagani annakum turiduna antakiru kurbal masjid qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik faqala bani salimah diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari maknahu min riwayati Anas. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ada beberapa tanah kosong di sekitar masjid maka orang-orang dari Bani Salamah atau Bani Salimah mereka berencana untuk pindah rumah dekat masjid. Wah, dekat masjid ada tanah kosong ya. Saya kata pindah rumah. Maka berita tentang masalah itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi mereka nasihat. Telah sampai kepada berita bahwa kalian berencana pindah rumah dekat masjid. Maka orang-orang dari Bani Salimah menjawab, "Betul, wahai Rasulullah. Kami berencana melakukan hal itu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian saat ini. Maka semua langkah kalian ke masjid akan ditulis sebagai pahala. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian. Maka semua langkah kalian akan dicatat, ditulis sebagai pahala." Maka orang-orang Bani Salimah menerima nasihat itu. Mereka pun berkata, "Saat itu kami sudah tidak punya keinginan untuk pindah." Nah, hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang semakna dengan itu, tapi dari riwayat Anas. Nah, baik. Jadi di sini jelas ya kabar dan contohnya. Semakin banyak langkah kaki menuju ke masjid, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Kemudian yang kedua, kita dalam masalah rumah, selama masih layak, gak usah terlalu sering pindah-pindah ya. Nah, capek, pengeluaran juga lumayan ya. Nah, kalau sudah punya rumah ya sudah dimanfaatkan itu, walaupun agak jauh dari masjid, manfaatkan jauhnya tadi untuk menambah pundi-pundi kebaikan dengan langkah kita menuju ke masjid. Soalnya kalau pakai jual rumah gak laku-laku ya, lama. Kalau sudah laku bikin rumah lagi ya, sibuk urusan rumah ya. Nah, kalau sudah bagus lingkungannya, dah disyukuri, gak usah pindah-pindah ya. Nah, gak usah terpengaruh sampai masjid ada tanah kosong. Nah, ya. Nah, dekat situ itu. Khawatirnya tadi itu, orang kalau sudah biasa disiplin karena jauh tempatnya, kalau gak disiplin telat. Ketika pindah ke tempat yang lebih dekat, itu disiplinnya menurun ya, gampangkan gitu ya, merasa gak akan telat, gak akan ketinggalan ya. Nah, begitu. Tapi kalau jauh kan terbayang-bayang ketinggalan ya. Nah, demikian barakallahu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan dengan bahasa diyarukum tuktab atharukum. Tetaplah kalian di rumah kalian, maka semua jejak-jejak kalian akan dicatat. Ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama, annal arda tusajjidu ma yaqa'u min amalin wa taktubuhu. Tanah yang kita pijak itu akan mencatat semua apa yang dilakukan oleh hamba atau manusia ya. Nah, menulisnya, ikut mencatat dan menulis. Jadi kalau sering diinjak oleh orang-orang yang banyak ke masjid, tulis. Nah, nanti pada hari kiamat mereka itu akan menyampaikan semua peristiwa yang dilakukan oleh anak Adam ketika menginjakkan kakinya di bumi tadi, di tanah, tanah-tanahnya itu. Barakallahu. Nah, termasuk yang perlu kita ingat bahwa jalan atau tanah yang sering dilalui oleh orang-orang yang melakukan kebaikan untuk berangkat kepada kebaikan itu barokah. Insyaallah kampungnya, jalannya yang menuju ke masjid ya, yang sering dilalui oleh para jamaah untuk sholat ke masjid itu barokah. Beda kalau tanahnya sering dipakai untuk kemaksiatan-kemaksiatan ya. Tentu. Pakai untuk datangkan para biduan-biduan untuk menghibur, goyang barang-barang, joget barang-barang itu. Nah, itu tanahnya enggak barokah. Gitu. Nah, sehingga kalau ingin perkampungannya itu barokah tadi itu, kita sering menggunakannya untuk akses menuju ke tempat-tempat ibadah. Itulah sebabnya ketika sholat id kita berangkat dari jalan yang satu, pulang disunahkan lewat jalan yang lain. Itu memperbanyak barokah jalan atau tanah yang kita pijak untuk menuju ke tempat yang baik, supaya lingkungannya barokah. Seperti itu. Insyaallah sampai segitunya ya. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai orang tua hendaknya memberi semangat dan motivasi putra-putra kita yang sudah berkewajiban untuk sholat jamaah di masjid ya, diajak masjid. Nah, dibiasakan, dikasih tahu, jangan cuma ayo masjid, jangan dikasih tahu, ayo nak ya, pahalanya banyak besar ya, dosa kita dihapus, derajatnya ditinggikan, nanti kalau masuk surga dapat jamuan istimewa ya. Nah, semuanya dihitung kebaikan ya. Masya Allah, ayo kita semangat. Jadi biasakan kita ketika mengajak anak untuk berbuat baik, menyampaikan dalilnya, menjelaskan faedah dan manfaatnya, tidak asal perintah ya. Nah, kalau ayo masjid, ngapain sih ke masjid, terus pokoknya ayo berangkatlah, banyak ngomong nah, ini kurang semangat ya, karena dia tak tahu melakukan sesuatu itu apa, faedahnya apa, manfaatnya apa, hikmahnya apa ya. Dibiasakan. Tentu disesuaikan dengan apa ini, tingkat usia anak-anak kita. Nah, kalau sudah makin gede ya harus ilmiah ya. Nah, supaya terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan dalil, sehingga dia tahu bahwa yang ia lakukan itu enggak sia-sia, banyak manfaatnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan, apakah sama pahala sholat jamaah jika dilaksanakan di musola bukan masjid? Ya, semakin banyak peserta sholat jamaahnya, semakin besar pahalanya ya. Nah, kalau di musola itu biasanya kecil ya, jamaahnya sedikit. Kalau di masjid besar, jamaahnya banyak, ya jelas beda ya. Nah, barakallahu'alaikum. Kami sering terlambat dalam takbiratul ihram sengaja karena tidak ingin jadi imam. Karena terkadang pengurus menggilir jadi imam, akan tapi makmumnya yang jahil yang jumlahnya banyak. tidak suka dengan kami, walaupun takmir sebenarnya segan pada kami. Apa nasihat Ustaz tentang kabar Ustaz terhadap amalan kami? Kesempatanlah disuruh jadi imam. Jangan kemudian jadikan alasan untuk terlambat. Kalau datang duluan jadi imam ini, gawat ya nak. Mending telat sedikit ya, satu rakaat biar gak jadi imam. Nah, ini mental-mental ya, mental-mental yang lemah ya, gak punya nyali. Untuk kebaikan itu gak boleh seperti itu, harus semangat ya. Nah, begitu. Oh, ini kalau aku datang duluan jadi imam, ustaz apalan dulu lah, al-ikhlas, al-falak, al-nas, lumayan ya kan. Nah, gitu. Kalau takmirnya belum paham, kalau tak tunjuk, kok mesti bacaannya al-ikhlas, al-falak, atau an-nas. Ya, segitu kemampuan kami, Pak. Gitu. Makanya harus ditunjuk takmirnya ya. Yang jelas tadi itu gak bisa jadi alasan untuk terlambat. Ya, justru itu motivasi untuk semangat jamaah. Apalagi dipersilakan jadi imam. Masya Allah ya. Nah, kehormatan. Apalagi yang diimami itu penduduk. Insya Allah. Lama-lama nanti jadi ketua takmir itu. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.